Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-aslu as-thalith. Sekarang kita memasuki pasal yang ketiga. Nah, inti yang ketiga. Apa itu? Kata beliau, anna man anna min tamamil istima'i nam as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyyan. Kata beliau, anna min tamami al-istima'i as-sam'a wa ta'ata atau as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyyan. Naam. Kata beliau bahwasannya termasuk kesempurnaan nah berkumpul bersatu itu adalah as-sam'a wa ta'ata, mendengar dan taat. As-sam'a sebagai naam isim anna muakhar. As-sam'a wa ta'ata yaitu mendengar dan taat liman ta'ammara 'alaina, terhadap orang yang memimpin kita. Walau kana abdan habasyyan, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak Habasyi. Terkenal budak Habasyi adalah budak yang hitam. Namun kalau sudah terlanjur jadi pemimpin, pemimpin yang sah, maka kita wajib taat kepadanya. Taat kepada wali al-amr, taat kepada wali nam al-amr, pemimpin pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta na'am para pemimpin di antara kalian. Barakallahu fikum. Jadi termasuk kesempurnaan ijtima', berkumpul bersatu di atas agama. Na'am, agama al-Hanifiyah, itu agama al-Islam, yaitu taat dan mendengar kepada pemimpin, kepada pemerintah yang Allah subhanahu wa ta'ala serahkan kepemimpinannya kepadanya. Dalam artian, kita tidak boleh memberontak. Tidak memberontak dengan enam bentuk pendemoan, pemberontakan, penggulingan, kudeta dan semisalnya. Tidak, kita wajib taat kepada mereka. Namun ketaatan di sini apakah secara mutlak? Naam, tidak secara mutlak. Namun dikasih catatan yaitu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang tidak menyelisih asy-syariah. Nah, itulah kita taat kepada mereka. Adapun perkara yang tidak ma'ruf, yaitu perkara yang tidak baik, perkara yang syar, ada kejelekan, perkara yang dalamnya ada kesesatan dan juga menyelisih daripada asy-syariah, kita tidak wajib taat kepada mereka. Sehingga Rasulullah bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang di dalamnya ada unsur bermaksiat kepada sang pencipta. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Jadi pasal yang ketiga ini sangat penting. Naam, dan inilah termasuk wasiat yang Rasulullah wasiatkan. Naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat bahwasannya, fa innahu man yashminkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum sunnati. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan naam dan menyebutkan sebelumnya bahwasannya naam kita wajib untuk taat kepada wali al-amr wa in kana abdan habasyyan, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak yang berasal dari Habasyi, berasal dari Habasyah. Naam, negara Habasyah sekarang dikenal dengan Ethiopia. Naam, itu. Jadi Rasulullah telah mewasiatkan, usikum bittaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Nah, walaupun yang memimpin di antara kalian adalah seorang budak berasal dari Habasyah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ashl ats-tsalits, asal yang ketiga, ta'atu waliyil amri al-muslim. Wajibnya kita mentaati naam pemimpin yang muslim. Li'annahu la yatimmu hadha, kata beliau, dikarenakan tidak akan sempurna perkara ini, yaitu hadal istima', perkumpulan atau persatuan ini illa bi taati waliil amr, kecuali dengan mentaati pemimpin. Fala ijtima'a illa bi imam, dan tidak akan terjadi persatuan, nah, perkumpulan di atas Al-Qur'an was sunnah atau di atas agama ini kecuali dengan adanya imam. Kenapa? Dikarenakan na'am, di sebuah negara kalau seandainya tidak ada pemimpin, tidak ada seorang imam, niscaya keadaan akan kacau. Akan kacau dan akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian terjadi juga na'am, pembunuhan dan semisalnya. Dan juga pelecehan terhadap hak-hak seorang wanita dan semisalnya. Itulah ketika sebuah negara tidak ada pemimpinnya. Jadi, na'am, sebuah negeri, sebuah negara dipimpin orang sehari, na'am, atau 1000 tahun pemimpin jahat, itu lebih baik daripada apa? Sehari tapi tidak ada pemimpinnya sama sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya sehari tidak ada pemimpinnya sama sekali, rusak. Akan terjadi apa yang terjadi? Keributan, kriminalitas, kejahatan, dan semisalnya. Namun kalau dipimpin, walaupun pemimpinnya jahat, itu masih mending keadaannya. Masih, na'am, dalam artian keadaannya masih lebih bagus daripada kalau seandainya tidak ada pemimpin sama sekali. Kata beliau, "Fala istima'a illa bi imam, wala imamata illa bis-sam'i wa tha'ah." Tidak ada perkumpulan kecuali dengan adanya imam, dan tidak ada na'am kepemimpinan kecuali apa? Bis-sam'i wa tha'ah. Itu dengan didengar dan ditaati. "Fa waliyul amril muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud." Maka pemimpin muslim Allah Ta'ala menjadikan dia adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin. Li iqamatil hudud, untuk menegakkan hukum-hukum. Wal amri bil ma'ruf wa nahyan munkar, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Wa nusratil madlumi minadh dhalim, dan juga menolong orang yang terzalimi dari kejahatan orang yang zalim. Wa hifdzul aman, dan juga menjaga keamanan. Jadi memang benar disebutkan dalam sebuah kitab asar, naam, yang sahih, yaitu bahwasanya apa? 60 tahun dipimpin dengan seorang pemimpin yang jahat, itu keadaannya lebih baik dibanding apa? Sehari atau semalam aja tidak tanpa adanya pemimpin. Nah, tanpa adanya pemimpin. Kenapa? Karena semalam aja ketika pemimpin tidak ada akan terjadi kekacauan, pasti itu. Karena semua bebas melakukan apa yang dia inginkan, mau merampok, berzina, berjudi dan semisalnya, kemudian juga mencuri, terserah, enggak ada yang mengawasi, enggak ada yang mengatur. Itulah kerusakan. Namun 60 tahun kalau seandainya dipimpin, walaupun pemimpinnya jahat, tapi pengaturan, pengendalian, keamanan, nah, itu utuh, itu lebih bagus keadaannya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan di sini, hadza min rahmatillahi jalla wa ala. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua makhluknya, yang kafir, yang muslim, yang mukmin, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang kafir di dunia saja, adapun di akhirat mereka mendapatkan azab. Namun bagi orang mukmin khusus rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Allah taala berfirman, dan kasih sayangku nah meluas atau meliputi segala sesuatu. Nah, di antaranya apa? Orang kafir mendapatkan rahmah. Orang mukmin juga mendapatkan rahmah. Hewan pun juga memiliki rahmah. Coba kita bayangkan sekarang. Ada binatang buas, singa. Begitu buasnya, begitu galaknya. Namun ketika nah berhadapan dengan anaknya, nah sangat apa? Lemah lembut dan kasih sayang terhadap anaknya. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahmah itu nah pada makhluknya. Nah, karena Allah Ta'ala menciptakan berapa? Mi'at rahmah. Allah Ta'ala menciptakan 100 kasih sayang. Namun yang diletakkan di muka bumi ini, 1 kasih sayang. 1 kasih sayang. Di antaranya apa? Di antaranya seorang ibu terhadap anaknya, binatang buas terhadap anaknya, itu termasuk kasih sayang yang Allah Ta'ala ciptakan kepada makhluknya, atau kepada para hambanya. Hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita kehilangan sifat rahmah. Nah, kita tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang dan semisalnya, termasuk bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadza min rahmatillahi jalla wa ala. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan na'am kepada para hamba. Ya, di antaranya adanya pemimpin. Na'am, kalau seandainya tidak ada pemimpin, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, apa? Akan terjadi kerusakan, keonaran, kekacauan di muka bumi ini. pertumpahan darah, pelecehan terhadap kaum wanita dan semisalnya. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang kami sebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai', itu meliputi rahmatnya Allah taala terhadap kaum muslimin, kaum mukminin ataupun orang-orang kafir, mencakup. Namun rahmat yang hakiki yang Allah taala berikan itu khusus bagi kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah taala itu rahim, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi tidak ada takut. Tidak bertentangan dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama menyebutkan bahwasannya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Ini di mana? Nah, ini meliputi dunia dan akhiratnya. Yang meliputi dunia, yaitu orang kafir masuk dalam ayat ini. Orang muslim juga masuk dalam ayat ini. Kemudian yang berikutnya, yang Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Bagaimana katanya rahmat Allah Ta'ala meliputi semuanya? Namun di ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala itu merahmati, nah memberikan rahmatnya, kesayangnya kepada orang-orang mukminin. Di mana ini? Di dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena orang kafir di akhiratnya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kekal di neraka. Orang yang kafir, mereka kekal di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Tidak merasakan kehidupan, tidak pula merasakan kematian. Tapi yang dirasakan adalah azab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, hadza min rahmatillahi jalla wa ala wassahabah. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassahabatu, dan para sahabat, lamma tuwafiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, lam yadfanuhu, mereka tidak menguburnya. Yang mengubur Rasulullah, hatta bayau imamahum, hingga mereka berbaiat terhadap imam mereka. Siapa itu? Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, Abu Bakrin As-Siddiq ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah, Abi Quhafah bapaknya namanya Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, nam Abdullah ibn Utsman radhiyallahu anhu. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah, dikarenakan mereka khawatir terhadap khilaf, perselisihan dan juga fitnah. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka tahu, annahu la yasluh an ya'ishu wala laylatan wahidah biduni imam. Karena mereka mengetahui dan paham bahwasanya tidak layak kalau seandainya mereka hidup dalam semalam saja biduni imam, tanpa adanya pemimpin. Perlu diperhatikan itu. Karena semalam tanpa adanya pemimpin, keadaannya lebih parah dibanding 60 tahun dengan pemimpin yang jahat. Nah, kenapa? Karena sejahat-jahatnya pemimpin, ketika dia memimpin dengan benar-benar kepemimpinannya, dia akan menjaga keamanannya dan berusaha semaksimal mungkin menertibkan keadaan rakyatnya. Tapi kalau ada tidak ada pemimpin sama sekali, kosong dari kepemimpinan, na'udzubillah, rusak keadaannya. Li'anna hadha min daruriyatid din, karena ini termasuk keharusan-keharusan agama ini, adanya pemimpin. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah na'am para pemimpin, na'am dari kalian atau di antara kalian. Wala yumkin an yakuna hadha illa bisam'i wa ta'ah li waliyil amr, dan tidak mungkin ini terjadi persatuan, perkumpulan di atas agama ini kecuali dengan mendengar dan mentaati waliyil amr, kepada pemimpin, pemerintah. Wa hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan serta taatilah para pemimpin di antara kalian. Naam. Ba'da ta'atillahi wa ta'atir rasulih, setelah mentaati Allah dan mentaati rasulnya, la budda min ta'ati naam ulil amr, maka wajib juga mentaati pemimpin. Wa qalu minkum ay minal muslimin, ya kan, para pemimpin dari kalangan kalian atau di antara kalian ay kaum muslimin. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amr an yakuna musliman, ini disyaratkan, menunjukkan wasannya pemimpin itu harus muslim. Namun bagaimana kalau seandainya kita menjumpai, kita hidup di negeri kafir? Kalau seandainya kita hidup di negeri kafir, tidak diberi kebebasan, kita tertindas, tidak diberi kebebasan, kaum muslimin tidak bisa menegakkan sholat, tidak mengumandangkan azan dan misalnya, maka wajib hijrah. Nah, al-intiqal min biladil kufr ila biladil Islam. Berpindah dari negeri kekafiran, menuju pada negeri Islam. Seperti itu. berpindah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Namun kalau seandainya di situ tegakkan kaum muslimin bisa menegakkan sholat, zakat, puasa, haji dengan bebas, namun pemimpinnya adalah kafir, maka seperti itu naam tidak masalah. Selama dia masih bisa menjaga naam keadaan agamanya, menjaga keutuhan agamanya, bisa menegakkan syiar-syiar Islam dan semisalnya. Dan kita wajib taat kepada pemimpin, pemerintah pada perkara yang apa? Perkara yang di situ adalah apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkara yang batil, perkara yang bid'ah, perkara yang syirik dan semisalnya, kita tidak boleh taat kepada mereka. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada berbuat maksiat kepada sang pencipta. Naam. Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, pasal yang ketiga ini adalah berkaitan masalah kewajiban bagi kaum muslimin secara keumuman dan juga secara khusus ahlu sunnah wal jamaah yang mereka menyandarkan penisbahan mereka kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada sunnah dan juga al jamaah, tentunya mereka taat dan mendengar terhadap pemimpin yang muslim yang sah. Nah, tidak boleh berontak, demo, naam, kemudian juga menggulingkan kepemimpinan, kudeta dan semisalnya, tidak boleh. Semua itu adalah haram, dilarang kita memberontak kepada pemerintah yang sah selama dia atau selama mereka masih kaum muslimin. Barakallahu fikum, itu inti yang kita bahas pada pertemuan naam sore hari ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.